Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Masih dalam bab adabul syurb, adab-adab yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan terkait minum, dan kita tahu itu termasuk bagian dari at'imah, adab makan yang diajarkan di dalam sunnah, artinya termasuk kesempurnaan Islam. Dalam masalah makan dan minum pun diajarkan kepada umatnya beberapa adab untuk kebaikan dan kemaslahatan mereka secara terperinci. Telah lalu sebelumnya bab mendahulukan yang kanan, dilarang bernafas, meniup minuman, nah, karena itu memadharatkan. Berikutnya kata Nawawi, karahatu syurb fi famil qirbah wa nahwiha wa bayan annahu karahatu tanzila tahrim. Larangan makruhnya minum dari mulut kirbah atau semisalnya. Kirbah, kalau dulu orang Arab menyimpan air itu di kulit kambing misalnya, lubang-lubang kakinya itu diikat, diikat sehingga menjadi lumbung atau tas, tinggal bagian kepala itu yang tetap lubang, dari situ sebagai mulut untuk diminum. Nah, kirbah itu dilarang, dimakruhkan minum dari mulut kirbah. Jadi mulut tempat air keluar itu langsung dimasukkan ke mulut orang yang meminumnya. Nawawi sebutkan wanahwiha dan yang semisal itu, tidak hanya kirbah, tapi tempat minum yang lain yang serupa dengan itu, tempat penyimpanan air, dilarang minum dari mulutnya, tempat keluar dan masuknya air itu. Dan larangan yang dimaksud karohatu tanzi, karohah tanzi, tidak sampai tahrim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinafil asqiyah, ya'ni an tuksara afwaha wa yushrabu minha. Rasulullah sallam melarang untuk tempat minum itu langsung diminum dari mulutnya, mulut tempat ini tadi, lubang tempat air itu keluar atau minuman itu keluar. Hadis di diriwayatkan oleh Bukhari juga Muslim dalam sahih keduanya. Serupa dengan itu, Nawawi bawakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallam an yushraba min fi siqa awil kirbah. Muttafaqun alaih, juga disepakati Bukhari Muslim. Rasulullah melarang orang itu minum dari mulut as-siqa, siqa tadi tempat air, atau kirbah kalau itu dari kulit. Melarang minum langsung di mulut atau lubang tempat keluarnya air tersebut. Wa an Ummi Thabit Kabsyah binti Thabit Ukhud Hasan bin Thabit. Ummu Thabit Kabsyah ini saudari dari sahabat ma'ruf Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit dikenal sebagai penyair ulung, hebat, membela, sering membela Rasulullah SAW, mengkanter dan membantah penyair-penyair musyrikin dari Quraisy atau yang lain. Karena di zaman dulu penyair ini ditakuti dengan media syairnya, syair-syair mereka. Mereka bisa mengangkat seseorang atau suku tertentu, bisa pula menjatuhkannya. Ya kalau zaman sekarang mass media lah. Udah zaman dulu gak ada mass media. Tapi sebagai penggantinya, posisinya sama seperti itu syair ini. Dan tentunya dengan nilai syair yang tinggi, sastra yang tinggi dalam bahasa Arab, semakin berpengaruh. Kalau mereka mencintai seseorang, udah dipuji-puji dengan syairnya yang bagus, menjadi mulia orang ini, terangkat. Mass media kan gitu. Kalau ingin mengangkat seseorang, mau disebutkan ininya, jasa-jasanya, kebaikannya. Begitu ingin menjatuhkan seseorang, disebutkan sedikit saja aibnya. Dan tiap hari di upload, tiap hari dijadikan berita hangat dan headline, fulan begini, fulan, tiap hari diteter, itu jatuh nilai dan harga diri seseorang. Al-Muhim itu syair di zaman dulu demikian. Nah, mereka sering menyerang Rasulullah SAW dengan syair-syair mereka, tuduhan, celaan. Nah, yang mengkanter mereka, membalas mereka adalah Hasan bin Thabit. Rasulullah SAW sampaikan kepada Hasan, "Rudda alaihim ya Thabit, ya Hasan, rudda alaihim ya Hasan, wa ruhul kudus ma'ak." Bantah mereka, wahai Hasan, dengan kemampuan syairmu, dan ruhul kudus, yakni malaikat Jibril alaihi salam, bersamamu. Asyahid bahwa Ummu Thabit Kabsyah bintu Thabit saudari dari Hasan bin Thabit. Qalat, kata Ummu Thabit, dakhala alaiya Rasulullah SAW fashariba fi qirbatin muallaqatin qa'ima. Rasul masuk rumah dan beliau minum dari mulut kirbah, dari tempat keluarnya air di kirbah tadi, langsung diminum oleh Rasulullah. Yang kirbah itu tergantung, ya biasa orang Arab dulu begitu, dimasukkan air di kulit kambing tadi, kemudian ditutup, digantung di rumah sebagai tempat minum, kalau mereka haus tinggal diminum begitu. Ya kalau kita mungkin semacam kendi begitu. Nah, mereka terbiasa dari kulit kambing. Beliau minum dalam keadaan berdiri. Fakumtu ila fiha faqata'tuhu. Maka selesai Rasul minum, aku ambil mulut kirbah tadi, aku potong, kemudian disimpan. Ini karena barokahnya, karena mulut kirbah ini menyentuh langsung mulut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya disimpan oleh Ummu Tsabit radhiyallahu anha. Rawahu Tirmidzi, hadits diriwayatkan Tirmidzi, wa qala hadits hasan sahih. Nah. Hadis atau bab, dengan demikian Hafidz An-Nawawi membawakan kepada kita tiga hadis. Dua hadis pertama, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Abu Hurairah, keduanya memberi larangan, menyebutkan bahwa Rasulullah melarang untuk orang itu minum langsung dari mulut kirbah, tempat minum. Kemudian hadis Ummu Tsabit, hadis ketiga, Kabsyah, menjelaskan bahwa Rasul minum dari mulut kirbah. Dari situ Nawawi katakan, hadzal hadis mahmul ala bayanil jawaz. Hadis Ummu Tsabit sengaja dibawakan di Tirmidzi untuk menunjukkan bahwa itu boleh hukum asalnya. Minum dari mulut kirbah atau semisalnya tempat air itu boleh. Adapun larangan hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah, libayanil afdal wal akmal, untuk menjelaskan mana yang lebih sempurna, mana yang lebih afdal. Yani lebih afdalnya jangan langsung kamu minum dari mulut kirbah, jangan kamu langsung minum, itu lebih sempurna, lebih afdal. Tapi jika suatu saat karena satu dan lain sebab, misalnya apa, tergesa-gesa atau ini itu, minum langsung dari mulut kirbah, maka itu boleh. Ya semisal kirbah kalau di zaman kita ceret, kendi, iskan, tempat air itu semuanya diglogok langsung, bahkan langsung ke mulutmu. Rasul melakukan, menunjukkan itu boleh. Bab dibawakan, dan para ulama menyebutkan hadis-hadis ini untuk menjelaskan bahwa hikmahnya bahwa air ketika diletakkan di tempat-tempat tersebut, terutama itu kirbah dari bahan kulit, bisa jadi ada sesuatu yang mengganggu. Mengganggu artinya memadorotkan. Mungkin itu bakteri, mungkin itu cacing, apalagi bahan kulit di zaman itu dengan kesederhanaannya. Kemudian tersimpan air di situ. Al-Muhim, Rasulullah SAW melarang seperti hadits Abu Sa'id, an ikhtinaf asqiyah, untuk kemudian dipecah mulut dari kirbah tersebut. Artinya, kalau kamu kurang memperhatikan sunnah ini, dikhawatirkan ada sesuatu masuk mulutmu sementara kamu gak tahu kalau itu kirbah. Mungkin apa misalnya ulet atau apa, kamu langsung minum gini, masuk ke mulutmu dan itu bisa berbahaya. Makanya disebutkan oleh para ulama sempat pernah terjadi bahkan ular ketika diminum begini langsung kirbah, ternyata di dalam itu ada ular dan masuk, dan itu membahayakan. Makanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Beda kalau kemudian kirbah ini kamu tuangkan dulu ke gelas misalnya, kamu bisa lihat, oh bersih, oh ada ininya, bisa dibuang terlebih dahulu. Begini, demikian yang mereka sebutkan tentang hikmah dari larangan ini. Salah satu dari hikmah yang disebutkan. Dengan demikian, kembali kepada hadis Ummu Tsabit, kalau memang orang tidak mengkhawatirkan sesuatu, maka boleh-boleh saja. Dan Rasul melakukan itu segalanya sebagai dalil bolehnya perkara itu. Ini mungkin kamu minum langsung dari jurigen, semisal kirbah, lebih tidak dikhawatirkan adanya sesuatu yang madharat sebagaimana layaknya kirbah. Kirbah sudah dia kulit, rentan dengan tadi bakteri, mungkin binatang, serangga, bahkan ular tadi. Tapi kalau itu jurigen misalnya, apalagi dia tertutup, lebih aman. Al-muhim, hukum asalnya boleh, kalaupun orang meminum langsung dari mulut tempat minumnya, jurigen, iskan, ceret, atau yang semisalnya. Larangan seperti tadi Nawawi sebutkan untuk menjelaskan bahwa itu yang lebih afdol, itu yang lebih sempurna untuk kamu tidak langsung minum, tapi kamu tuangkan ke tempat lain. Nah, hadis juga, terutama hadis Ummu Tsabit, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW minum berdiri. Beliau minum dalam keadaan berdiri. Ini juga menunjukkan bolehnya orang itu minum dengan berdiri, terutama kalau memang ada keperluan dan hajat untuk dia lakukan itu, minum dengan berdiri. Kalau ditanya apa hajatnya, kalau dalam hadis Ummu Tsabit jelas hajatnya. Hajatnya karena kirbahnya tergantung. Karena Ummu Tsabit sebutkan kirbah ini digantung di atas begini. Dan Rasul SAW mungkin sangat haus, ingin segera minum. Walhasil dengan keadaan berdiri, karena ininya tergantung, ya diminum dengan keadaan berdiri. Nggak mungkin itunya dilepas atau diturunkan dulu. Memang hajat-hajat semacam itu. Karena kita tahu sunnah juga melarang orang minum dalam keadaan berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan kalian sekali-kali minum dalam keadaan berdiri. Maka ini pun para ulama fahami sama larangan yang dimaksud irsyad, bimbingan. Artinya keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih afdol kamu minum dalam keadaan duduk. Itu lebih baik bagimu, lebih afdol. Tapi jika kamu minum dengan berdiri, ya kamu enggak dosa, makruh, tanzih. Sebagian, Allah alam benar atau tidaknya, menyebutkan hikmah di balik itu secara medis, klep ke arah jantung atau paru, nah, terbuka. Kala orang itu dalam keadaan berdiri, dikhawatirkan kalau kemudian dia minum, air itu bisa mencelakai atau memadorotkan dirinya. Benar atau tidak, wallah alam, yang lebih penting bagi kita syariat, bahwa Rasul SAW minum dalam keadaan berdiri, menunjukkan itu boleh. Tapi Rasul juga melarang. Bahkan sisi larangan itu lebih dikuatkan ketimbang yang membolehkan. Kenapa? Karena larangan tidak sekedar larangan begitu saja. Ada hadis menyebutkan la yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan sekali-kali kamu minum dalam keadaan berdiri. Yang menunjukkan lebih dikuatkan lagi lafaz yang Rasulullah sebutkan, waman syariba falyuqayyihu. Dan barang siapa yang sudah meminumnya dalam keadaan berdiri minum, maka hendaknya dia muntahkan, dia keluarkan. Artinya sangat difahami dari sini, sangat sangat dilarang orang itu untuk berdiri dalam keadaan minum. Sampai Rasul katakan kalau sudah terlanjur dia minum, muntahkan, keluarkan. Padahal kita tahu semula itu hukumnya tabdzir, haram. Mau minuman halal, mungkin kita beli dengan uang, kopi, susu atau apa. Rasul perintahkan dibuang, menunjukkan itu larangan yang keras, larangan yang begitu tajam. Diinginkan sangat dengan itu orang itu minum dalam keadaan duduk. Tapi sekali lagi, itu bukan, tidak sampai kepada tingkatan haram, karena Rasul sendiri melakukan berdiri seperti hadis Mutsabit ini. Tapi tadi karena ada hajat, tadi karena kirbahnya tergantung atau hajat-hajat lain yang serupa dengan itu. Hadis juga menunjukkan telah lalu bolehnya bertabarruk, mencari atau mengharap barokah dari apa yang didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah lalu hadis Asma menyimpan rambut Rasul SAW. Nanti kalau ada yang sakit diadukkan di air dan diminumkan ke mereka. Ini pun begitu, dari kejelian dan kecerdasan Ummu Tsabit, dia ngelihat, Rasul minum dari kirbahnya. Artinya mulut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersentuhan langsung dengan mulut kirbah ini. Maka barokahnya yang diinginkan mungkin ada basah atau liur sedikit menempel di situ dari Rasulullah Sallam. Makanya langsung dipotong oleh Ummu Tsabit, disimpan oleh beliau supaya mendapat barokahnya. Dan telah lalu bahwa yang demikian khusus bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka pun tidak pernah melakukan yang seperti ini kepada selain Rasulullah. Padahal orang-orang soleh, bahkan sangat-sangat soleh, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Uthman, Ali, mereka sebaik-baik umat ini setelah Rasulnya. Bahkan seperti Umar, kesolehannya sedemikian rupa hingga syaitan pun lari menghindar kalau berpapasan satu jalan dengannya. Tapi gak ada yang ngelakukan ini. Gak ada yang ngejer-ngejer nyimpen pakaiannya Umar. Wa illa sisa-sisa Abu Bakar, Uthman, Ali, gak ada. Karena mereka paham kebarokahan yang dimaksud hanya khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala rahimahullah, bab karahatun nafkh fi syarab, bab makruhnya orang itu yanfuh, meniup di minumannya. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafkh fi syarab. Rasul melarang orang itu meniup di minumannya. Qala rajul, seseorang berkata, al-qudhat araha fil ina, bagaimana kalau aku melihat ada serangga kecil. Qudhat itu serangga kecil, aku lihat ada di bejana, artinya butuh untuk ditiup. Apa boleh, dia tanya begitu. Faqala ahrikha, dijawab, tumpahkan. Karena kalau air itu kamu tumpahkan akan ikut jatuh serangga atau yang ada di permukaan air tersebut, akan ikut jatuh. Tidak perlu dan tidak harus kamu meniupnya untuk membuang serangga ini, cukup kamu tumpahkan sebagian sedikit, akan terbawa terbuang serangga itu yang diminuman. Qala fa inni la arwi min nafsin wahid. Qala fa inni la arwi min nafsin wahid. Dia katakan, aku enggak bisa puas minum irwa, itu puas, kenyang dari minum sampai puas betul, dengan satu nafas. Qala fa'abin al-qadha idhan anfika. Kalau begitu, jauhkan tempat minum ini dari mulutmu supaya tidak kena tiupan atau nafasmu. Karena dia katakan, aku gak bisa kalau sekali nafas kemudian minum ini. Maka diajarkan kepadanya, kalau kamu butuh nafas sekian kali, ya jauhkan tempat minummu. Kamu mau nafas misalnya, baru minum lagi. Kamu mau nafas, jauhkan lagi. Dengan itu kamu tidak melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yatanaffas fil ina au yanfukha fihi. Rasulullah melarang orang itu bernafas atau meniup di tempat minumnya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dua hadis dibawakan oleh muallif, hadis Abu Sa'id dan Ibnu Abbas, terkait larangan meniup atau bernafas di minuman. Dan ma'ruf adanya kalau orang itu meniup, mungkin dan sangat mungkin udara yang keluar dari mulutnya membawa sesuatu yang bisa mengganggu dan memadorotkan dirinya sendiri. Mungkin penyakit, bakteri. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lampau. Belum ada kedokteran. Belum ada mikroskop atau apalah yang semisal. Mungkin juga belum ditemukan masker pelindung yang dipakai tenaga medis. Belakangan mereka ketahui, mereka pelajari. Dikhawatirkan orang itu keluar dari mulutnya virus, bakteri, penyakit ini itu, sehingga tutup masker, sehingga begini, begitu. Jauh-jauh sebelum itu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya dilarang mereka untuk bernafas atau meniup di tempat minumnya. Ketika seseorang bertanya, aku melihat sesuatu di tempat minumku, entah itu serangga atau mungkin apalah, noda jatuh di situ kecil, mungkin semacam debu atau daun atau apa sajalah, perlu untuk disingkirkan. Apa boleh ditiup? Kata Rasul, jangan. Kamu buang. Kamu tuangkan sebagian dari minumanmu, akan ikut terbuang kotoran yang tidak kamu kehendaki di minumanmu. Begitu pula orang yang enggak bisa dengan sekali nafas, tadi dalam hadis Rasul anjurkan untuk menjauhkan bejana tempat minum dari mulutnya. Sebagian dari para ulama memberi rukhsah, keringanan, kalau ada hajat mendesak, orang untuk niup, maka mereka bolehkan sebatas keperluannya, hajatnya. Misalnya minuman itu panas, kopi misalnya, atau teh. Sementara kamu tergesa-gesa harus segera melakukan pekerjaan berikutnya apa begitu. Sementara kamu juga harus minum. Nah, mungkin ini ditunggu dingin lama. Sebagian ulama kemudian menyebutkan udzur rukhsah bagi dia boleh ditiup untuk membantu cepat dingin minuman panas tersebut. Tetapi ya yang jelas dibatasi kalau memang tidak ada pilihan lain kecuali itu. Selama ada pilihan lain seperti yang Rasul ajarkan, orang bisa menghindar dari larangan, itu lebih baik. Membersihkan dosa itu sulit, tidak semudah itu ketika orang melakukan pelanggaran terhadap larangan Rasulnya. Selama ada solusi lain, kenapa tidak? Panas misalnya, kan bisa tanpa harus ditiup. Misalnya kamu tuangkan ke gelas lain, kan bisa. Ini gelas panas, teh panas atau kopi panas. Kamu ambil gelas satu lain, dituang-tuangkan gini, 2, 3, 4 kali, sudah banyak berkurang panasnya. Paling tidaknya mulut atau lidah sudah bisa mentolilir untuk langsung diminum. Yang jelas dengan cara-cara itu bisa terhindar dari larangan, itu lebih baik. Tidak langsung berbenturan dengan yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pasti kita harus yakin tidaklah Allah atau Rasulnya melarang dari sesuatu kecuali karena di situ ada madarat, ada kejelekan. Yang diinginkan adalah kebaikan bagi kita, keselamatan. Makanya kemudian dilarang untuk minum langsung dari meniup atau bernafas dari tempat minumnya. Makanya kata Abu Dzar, tuwfiya Rasulullah sallam wa ma ta'irin yuqallibu janahahu fis sama' illa wa dzakara lana Rasulullah minhu ilma. Tidaklah Rasul wafat kecuali tidak tertinggal satu burung pun di langit yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan Rasul telah mengajarkan ilmunya kepada kami. Artinya yang dimaukan Abu Dzar, gak ada tertinggal satu kebaikan kecuali pasti Rasul sudah ajarkan. Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang berpahala bagi kalian, mendekatkan, memasukkan ke surga, kecuali Rasul pasti ajarkan. Tidak ada sesuatu yang menjerumuskan kalian ke neraka, kecuali Rasul telah pasti ingatkan kalian semuanya. Al-Muhim, ini yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya untuk tidak bernafas, tidak meniup di tempat minumnya. Seringnya yang melakukan pelanggaran ini ya peminum minuman panas tanpa ada hajat. Kalau ada hajat mungkin sebagian ulama tadi, walaupun seperti antum dengar jawabannya tadi, masih bisa dihindari. Tapi ketika gak ada hajat, apa udzur baginya? Dia duduk bisa 1 jam, 2 jam di warung kopi dan mengatakan tergesa-gesa. Apa yang tergesa? Kamu 2 jam duduk di situ nongkrong. Tanpa kamu tiup 1 jam sudah dingin kopi ini. Kamu tunggu 5 menit, 10 menit. sudah cukup berkurang panasnya untuk bisa kamu minum. Tapi ketika orang kurang perhatian, kurang peduli dengan ajaran Rasulnya, maka dia menggampang-gampangkan untuk melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, kata Nawawi kemudian, bab bayan jawazi syurbi qa'ima. Bab penjelasan bolehnya orang itu minum berdiri. Wa bayan annal akmal wal afdal asyurbu qa'idan. Dan penjelasan yang lebih sempurna, lebih afdal, minum itu dengan duduk. Fihi hadith Kabsha as-sabiq. Dalam bab sama seperti hadith Kabsha, hadith Ummu Tsabit tadi. Oh, Rasul minum dari kirbah dalam keadaan berdiri. Satu hadith itu. Kemudian yang kedua, wa'an ibni Abbas qala saqaitu nabi min zamzama fashariba wa huwa qa'im. Muttafaqun alaih. Aku memberi minum Rasulullah zamzam, air zamzam, maka beliau minum dalam keadaan berdiri, sambil berdiri diminum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis disepakati Bukhari Muslim. Wa anin Nizal ibnu Saburah radhiyallahu an qala ata ali radhiyallahu an bab ar-rahbah fashariba qa'iman wa qala inni ra'aitu Rasulullah fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Rawahul Bukhari. Ali radhiyallahu an ketika tiba di Babur Rahbah, nama daerah, beliau minum sambil berdiri. Ini orang melihat seperti mengingkari, ini Ali minum kok berdiri. Maka Ali katakan, aku melihat Rasulullah lakukan seperti yang kalian melihat aku lakukan, yakni minum berdiri. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Wa an ibni Umar qala kunna naqul ala ahdi Rasulillah wa nahnu namshi wa nashrab wa nahnu qiyam. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Kata Ibnu Umar, kami para sahabat biasa di masa Rasulullah makan sambil berjalan. Ini makan makanan ringan, makan kurma misalnya, atau kismis, sambil berjalan. Dan kami terbiasa pula minum sambil kami dalam keadaan berdiri. Ini pula menjelaskan bolehnya minum itu sambil berdiri. Wa Amr bin Syu'aib an nabihi an jaddi qala ra'aitu Rasulullah yashrabu qa'iman wa qa'ida. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Aku melihat Rasulullah minum berdiri. Juga pernah aku melihat Rasulullah minum dalam keadaan duduk, kedua-duanya. Pernah Rasul minum berdiri, pernah pula Rasul minum dalam keadaan duduk. Wa an Anas anin nabi annahu naha an yashrabar rajulu qa'ima. Jadi Anas, Rasul melarang orang itu minum berdiri. Qala Qatadah, kata Qatadah, faqulna li Anas. Qatadah ini tabi'in. Maka kami tanya kepada Anas, fal akal, kalau makan bagaimana dengan berdiri? Qala dzalika asyar au akhbath. Kalau makan lebih jelek atau lebih buruk. Artinya kamu makan dalam keadaan berdiri, itu jawaban Anas radhiyallahu anhu, hadis di Muslim dalam sahihnya. Wa fi riwayah zajara ani syurbi qaima. Rasul sangat melarang, menghardik keras orang yang minum dalam keadaan berdiri. Wa an Nabi Hurairah qala la yashrabanna ahadun minkum qaima. Juga dari hadis Abu Hurairah, Rasul katakan jangan salah satu orang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Dan barang siapa lupa, terlanjur minum dalam keadaan berdiri, hendaklah dia muntahkan. Dia keluarkan dari mulutnya. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Itu beberapa hadis dibawakan Nawawi, sebagiannya menyatakan boleh, dan Rasul dilihat banyak sahabat tadi minum berdiri. Sebagian hadis Rasul melarang keras orang yang minum berdiri, disuruh duduk, bahkan kalau lupa terlanjur berdiri disuruh muntahkan. Bagaimana ini dikompromikan, dijamak oleh para ulama, insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillah.